manis dan nestapa. Melagu melebar jiwa, kadang sendu, kadang ceria. Tatap angku penuh celah, tiada lagi ku bermanja. Berkeping hati hari. Ada